Bismillahirrahmanirrahim. Zaman akhir ini merupakan zaman di mana orientasi dakwah begitu keras dan begitu kuat sehingga tuntutan dakwah itu dilakukan dalam paradigma yang sangat cepat. Maka dakwah-dakwah yang terbaik adalah dakwah yang mampu memanfaatkan berbagai macam peluang, terutama dengan alat-alat yang bisa mendukung dakwah tersebar luas. Salah satunya adalah dengan media. Salwa Channel ini merupakan salah satu media dakwah yang ada di Jakarta ini. Ini merupakan salah satu media dakwah untuk para ustadz-ustadz yang lurus bersama seperti kita, yang siap untuk berjuang demi li'ilai kalimatillah, menyambut kebangkitan Islam yang tidak lama lagi. Maka saya Rahmat Baikuni mengajak pada jamaah muslimin semuanya, kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, yuk kita berkontribusi untuk menguatkan dakwah Salwa Media Channel. Insya Allah dengan media ini kita akan makin mensyiarkan Islam, menyambut kebangkitan Islam yang tidak lama lagi. Pastikan ketika Islam bangkit, Salwa Media Channel menjadi bagian dari dakwah dan syiar Islam kita demi kebangkitan Islam. Saya Rahmat Wekuni untuk Salwa Media Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, share. Subscribe, comment, and share. Share apapun yang disampaikan, insya Allah demi kepentingan umat untuk Islam dan demi kebangkitan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angin ini akan mencabut nyawa orang-orang beriman, dan saat itu orang beriman, Rasulullah SAW sampaikan, satakunu hijratun ba'da hijratin, akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Wa min khiyari ahli al-ardi yawmaidin, dan sebaik-baik manusia di muka bumi saat itu, alladina yuhajiruna ila biladi hijrati Ibrahim. Orang-orang yang terbaik di muka bumi saat itu adalah mereka yang hijrah ke bumi hijrahnya Ibrahim. Satu itu. Yang kedua, innal iman yawma tahdusul malhamatul kubra, sesungguhnya iman di hari terjadinya malhamah kubra itu akan bertahan di bumi Syam. Artinya akan ada kristalisasi orang-orang beriman di bumi Syam, Syam, Palestina dan Suriah. Artinya berarti angin ini bertembusnya kemana? Ke duren sawit apa ke Suriah dan Palestina? Ke atas kan? Ke atas ya? Betul, ke atas kan? Kan ini Syam nih. Ini Syam. Berarti ke atas dia mencabut nyawanya. Pertanyaannya, yang di bawah angin ini gimana? Nah, kita ada di sini, Mas. Angin ini berhembusnya ke sana. Kita ada di sini. Berarti kita enggak dicabut nyawanya, Rom. Berarti kita harus hijrah. Maka kata Rasulullah, akan terjadi hijrah besar-besaran ke bumi Syam. Dan iman saat itu ada di bumi Syam. Kenapa? Dajjal menyebarkan fitnahnya di luar bumi Syam. Artinya, posisi kita antara dua. Kalau tidak hijrah ke Syam, kita gugur di negeri kita sendiri. Jadi gimana? Masih betah di duren sawit? Ya, Ustaz tadi menyebutkan saya kerjaannya nakut-nakutin umat. Saya enggak nakut-nakutin umat. Saya berbagi rasa takut. Ya, saya enggak mau takut sendirian. Mending takut bareng-bareng ya. Baik, warahmatullah. Saya pernah ada seseorang yang lama tinggal di Saudi, di Timur Tengah, di Dubai, pernah di Qatar, pernah Saudi apalagi. Dia menyampaikan, Ustaz, saya pakar pertambangan dan energi. Saya alumnus ITB, Ustaz. Saya banyak proyek di Timur Tengah. Saya mendapatkan satu karakter khusus yang lebih dominan ada di tempat antar Mekah Madinah. Di antar Mekah Madinah ini saya temukan gas ini paling banyak ditemukan di sana. Gas karbon monoksida. Karbon monoksida itu dikenal dengan silent killer. Betul? Ada satu keluarga dikabarkan meninggal dalam satu mobil. Mobilnya parkir di pinggir jalan. Mereka lelah, kata ngantuk, menepi di pinggir jalan. Mobilnya nyala, AC-nya nyala. Nah, knalpotnya bocor. Karbon monoksidanya masuk. Lama terisep, itu akan lemes kita. Setelah lemas, oksigen dalam tubuh kita diikat oleh CO, maka akan ada karbon dioksida ada dalam tubuh kita. Dehidrasi, lama-lama lemas dan meninggal dunia. Silent killer. Dan ini bentuknya gas. dan ringan luar biasa. Partikelnya itu sangat ringan. Kalau tidak ada penghalang, dia akan sampai ke ozon sehingga lubang ozonnya. Nah, ternyata antar Mekah Madinah ditemukan gas ini paling banyak. Apakah ini yang menjadi pencabut nyawa orang beriman sehingga lemas? Sepertinya. Subhanallah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, mohon maaf, saya longgar ini. Belum makan siang. Enggak, bukan isyarat, bukan masukan. Itu di mobil juga ada nasi dikasih, belum dimakan. Ya, baik. Ya, benar, makumullah. Kita hitung fase-fase kita. Ya. Apakah kita punya jatah 46 lagi? Sepertinya saya tidak menghitung 46. Jadi, kita tidak akan sampai hidup bersama mereka yang tidak punya iman. Pasti kita meninggal lebih dulu. Dengan keyakinan kita sebagai orang beriman. Artinya, kita kurang dari sini. Taksiran saya, 5 tahun menuju 2024, 7 sampai 9 tahun menuju di dalam 2024, sejak 2024 untuk Imam Mahdi, dan 1 tahun untuk Al-Qahtani. Ini untuk Al-Mahdi, Imam Mahdi. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan Imam Mahdi sejak dia memimpin sampai meninggal itu 7 sampai 9 tahun. Fayam kusufil ardi sab'ata sanawat au thamaniyata sanawat au tis'ata sanawat. Beliau akan tinggal di muka bumi 7 tahun, 8 tahun atau 9 tahun. Ya. Berarti kalau kita jumlahkan berapa? 5, ambil yang maksimal. 5 tambah 9 14 tambah 1 15. Ya, kita 15 tahun saja. Kalau hitung-hitungan saya, ini matematika saya. Ya, matematika. Dari mana angka-angka itu? Kita bahas. Berangkat dari hadis Rasulullah dari Huzaifah bin Yaman. Iwafilah kenal sama Huzaifah bin Yaman ya? Tahu Huzaifah bin Yaman? Huzaifah bin Yaman, sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Maksudnya hadis tentang fitnah. Yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah, 5374 hadis. Huzaifah paling hafal hadis tentang fitnah akhir zaman. Nah, salah satu hadis yang beliau riwayatkan adalah hadis ini dari Numan bin Basir juga. Ini Huzaifah bin Yaman apa ya? Ya, di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan tentang 5 fase yang akan dialami oleh umat Islam. Nah, 5 fase ini saya gambarkan seperti ini. Baik. Saya percepat ya, apabila. Baik, saya percepat. Ya. Takunu nubuwwatu fikum masyaallah wa antakuna summa yarfa'u idza syaa yarfa'. Summa takunu khilafatan 'ala minhajin nubuwwah. Masyaallah wa antakuna summa yarfa'u idza syaa yarfa'. ثم تكون ملكا عظام ما شاء الله أن تكون ثم يرفع إذا شاء يرفع ثم تكون ملكا جبليا ما شاء الله أن تكون ثم يرفع إذا شاء يرفع ثم تكون خلافة على منهج النبوة ثم سكت السكت بمعنى كيامة. Adalah masa kenabian di tengah-tengah kalian, adanya atas izin Allah. Ya. Lalu Allah mencabutnya jika Allah berkehendak untuk mencabutnya. Kemudian muncullah masa khilafah yang mengikuti jejak kenabian, adanya atas seizin Allah. Kemudian Allah mencabutnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian muncullah mulkan adhan, adanya atas seizin Allah. Kemudian Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak mengangkatnya. Kemudian muncullah mulkan jabarian, adanya atas seizin Allah. Lalu Allah mencabutnya jika Allah berkehendak mencabutnya. Kemudian muncullah khilafah ala minhajin nubuwwah. Kemudian Rasulullah diam. Diam artinya kiamat. Kita bahas satu-satu. Hari ini kita di fase yang keberapa? Keempat. Nah, yang pertama kenabian Rasulullah. Putar, Pak. Saya geser sedikit. Rasulullah SAW. Ya, beliau diutus di tahun 610 dan wafat di 632. 23 tahun, 13 tahun di Mekah, Syahsiah Islamiyah, Tarbiyah Syahsiah Islamiyah. Di Madinah 10 tahun takwinu syakhsiyah Islamiyah, pembentukan pribadi muslim umatan wahidah. Nah, kemudian dilanjutkan oleh khilafah ala minhaji nubuwah, diwujudkan oleh khulafaur rasyidin al-mahdiin. Rasulullah menyebutkan al-khilafatu fi ummati salasuna sana, khilafah pada masa umatku 30 tahun. Ya, Safinah menyebutkan begitu. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, berapa? 12. Utsman 12 tahun, berapa? 24. Ali 6 tahun, 30 tahun. Safinah mengatakan, kami mendapati mereka 30 tahun. Fawajadnaha salasina sana kumakar Rasulullah. Berakhir di 661. Suma takulu mulkan adhan, kemudian muncullah mulkan adhan, mulkan kerajaan. Adhan menggigit, bahasa kerennya monarki hereditas. Berarti terjadi distorsi sistem kepemimpinan Islam dari khilafah menjadi mulkan. Adhan itu artinya turun-temurun, menggigit turun-temurun. Jadi kekuasaan berpindah dari ayah kepada anak, dari anak turun pada cucu, dari cucu kepada cicit, dari cicit kepada buyut, dari buyut kepada bao, dari bao kepada udeng-udeng, dari udeng-udeng kepada janggawareng, janggawareng kepada kait sihur, kait sihur kepada pancakaki, dan pancakaki kepada Pancasila. Loh, kan terakhir Pancasila sekarang. Dan itu berlangsung dimulai dari dideklarasikannya berdirinya dinasti Umayyah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah kecewa kepada Ali. Ali tidak menghukum pembunuh Utsman bin Affan. Utsman itu sepupu saya. Lihat mereka gentayangan ke sana kemari, padahal mereka pembunuh Utsman. Aku kecewa sama Ali, maka aku tidak berbaiat kepada Ali. Itu ketika ditanya sama Abu Muslim, kenapa engkau tidak berbaiat kepada Ali? Apakah kau lebih baik dari Ali? Tidak, demi Allah, Ali lebih baik daripada aku. Tapi dia tidak menghukum pembunuh sepupuku. Kecewa, pergi ke Suriah. Di Damaskus dia mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah. Berlanjut dinasti Umayyah ke Abbasiyah, Abbasiyah ke dinasti Mamaluk, Mamaluk ke Seljuk, Seljuk ke Utsmani, Utsmani. Dan berakhir Turki Utsmani di 1924. Secara de facto Turki Utsmani berakhir di 1924. Maka tercatat umat Islam memimpin 3 periode. Betul? Sejak 610 sampai 1924. Berapa tahun? 1315 tahun. Ada tidak terjadi perang dunia di sini? Ada terjadi massacre, genocide? Umat Islam membantai satu negara habis? Tidak. Berarti siapa yang teroris? Siapa yang radikalis? Kita buktikan. Siapa yang teroris? Siapakah yang radikalis? Apakah yang celananya cingkrang? Apakah yang bercadar? Apakah yang ceramahnya pakai bahasa Arab? Apa yang jenggotnya panjang? Kita lihat siapa teroris sesungguhnya. Who is the real terrorist? Kita lihat yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang satu ini. WRB, iklan. Iklan, iklan dulu ya. Iklan dulu. Ya, K-pop aja ada iklannya ya. Masa kajian gak ada iklannya? Saya mana tadi, oke. In February 2001, he states clearly that there was no threat from Saddam Hussein. He has not developed any significant capability with respect to weapons of mass destruction. He is unable to project conventional power against his neighbors. He said nuclear weapons, and I believe he has in fact reconstituted nuclear weapons. Saddam Hussein. Perhatikan angka tahunnya. 2003, mereka dengan meyakinkan mengatakan Saddam Hussein terlibat dengan Al-Qaeda. Dia melindungi Al-Qaeda dan dia memiliki senjata pemusnah massal. 2003. Dan apa yang mereka katakan 2011? And determined to get his hands on a nuclear bomb. We cannot wait for the final proof. He's got him. He's got him. Smoking gun. He's got him. It could come in the form of mushrooms. It appears that there were not weapons of mass destruction. You said you knew where they were. I did not. You know where they are. They're in the area around Tikrit and Baghdad and east-west side. You had said in the past that it was, quote, pretty well confirmed. I understood that. Okay. I believe that is... Absolutely not. What I said was, it was pretty well confirmed. They did with Rob, they did meet with Senator Bush of Iraq. To them, we send aids and protects terrorists, including members of Al-Qaeda. Secretly, we got fingerprints to provide them to save weapons to terrorists or help them to come from. But Iraq can do what? Saja sahabat mereka dustakan, Allah mereka bohongi, apalagi kita manusia. Tahun ini kalau tidak salah, data masuk ke saya, seseorang kirimkan data, Ustaz, ini data penting buat Ustaz. Syukran. Gina Hespel, Direktur CIA, dia menyatakan mundur dari posisinya sebagai Direktur CIA, Central for Intelligence of America, Direktur CIA. Kenapa? Dia menemukan data kalau Usama bin Laden tidak terlibat dengan pemboman WTC, Al-Qaeda itu tidak terlibat teroris. Tapi berita sudah menyebar di mana-mana, di tahun, di hari di mana itu diledakkan. Sejak awal saya curiga itu rekayasa. Apa yang membuat saya rekayasa? Dilakukan di pagi hari, dilakukan di tanggal 11 September di tahun pertama milenium ketiga. Kenapa harus tanggal 11 September? Dan kenapa harus di tahun 2001? Dan kenapa harus di pagi hari? Tapi ketika saya membahas ini, saya dituduh jualan teori konspirasi. Gimana kenapa? Saya cari data. Saya telepon teman-teman, bro, akhi, buka internet, kita cari data, kita cari kebenaran. Try to find who was behind in this disaster. Upayakan cari siapa yang berada di belakang ini semua. Kita cari Bapak-Ibu. Ini saya iseng-isengan saja. Jadi jangan kebakaran jenggot kalau saya melakukan iseng-isengan seperti ini. Inilah dia cocok logi. Pengen tahu gaya cocok logi saya? Nah, ini gaya cocok logi saya nih. Ya, saya bertemu dengan seseorang. Orang ini cerita, Ustaz, dosen saya, cerita adiknya sedang berada di Boston S2 di hari peristiwa WTC hancur terjadi. Nah, saat itu dia menemukan mereka ramai membicarakan di sana tentang nomor seri pesawat yang menabrak pesawat menara utara Mount Tower. Nomor serinya adalah Q33NDA. Yang saya lakukan ini karena saya tahu ini Bill Gates ini sangat ada sosok yang membentuk Bill Gates. Bapak Ibu, beberapa tokoh terkenal dunia yang fenomenal di usia muda itu mereka ternyata ada aktor yang membentuknya, dan saya yakin sistem yang tidak mereka ketahui behind the scene. Silakan pelajari Alin. Ada beberapa tokoh ya, termasuk Nostradamus, termasuk Santo Paulus. Aduh, keceletot saya. Termasuk juga Satya Saisirdi, Satya Saibaba. Saibaba juga ya. Nah, yang saya lakukan ini, saya copy paste dua kali. Yeah. Ini yang saya lakukan, iseng-isengan saya. Yang ini saya rubah fontnya ke Wingding. Perhatikan apa yang terjadi. Pesawat yang menabrak menara kembar itu dibajak. Ini kan simbol bajak laut. dan pembajaknya Yahudi. Ribuan orang Yahudi, 2000 orang Yahudi ada di dua menara tadi setiap hari, satu pun tidak menjadi korban, kan? Satu itu. Kedua, di hari itu terjadi, Israel menyerukan kepada seluruh orang-orang Yahudi untuk kembali ke Tel Aviv, di Vergen. Kemudian, Eko Vergen. 5 hari setelah itu, 3 hari setelah itu, ditemukan ada beberapa pemuda Yahudi jingkrak-jingkrakan di atas reruntuhan WTC. Mereka mengatakan, "Our program is success, we will done it well." Program kami berhasil, kita berhasil. Ini luput dari pemberitaan. Dan coba lihat pesawatnya. Beda pesawat kargo dengan pesawat penumpang komersial. Kalau pesawat penumpang dengan kargo bedanya apa? Pesawat penumpang ada jendelanya, kan? Ini pesawat tidak ada jendelanya. Dan ketika terbang, itu ada data, ada yang menyala di bawahnya. Kok ada yang menyala di bawah pesawat tadi? Itu remote control raksasa. Artinya dikendalikan. Pesawat itu pesawat tanpa jendela. Itu tanpa awak kapal. Itu pesawat kargo. Jadi di mana ada 19 hijackers Al-Qaeda? Ini ada Osama bin Laden. Betulkah itu Osama bin Laden? Ternyata bukan Osama. Orang yang mirip Osama disamarkan film yang ngomong saya yang memerintahkan itu untuk dihancurkan. Saya bertanggung jawab, padahal Osama tidak terlibat. Saya tidak bicara tanpa fakta, Bapak Ibu. Datanya saya kumpulkan. Bahkan komisi 911 memutuskan WTC dihancurkan oleh orang dalam Amerika sendiri. Itu beberapa bulan, masih di tahun 2001 atau 2002. Lalu kenapa harus menyatakannya 2019? Ya, 18 tahun setelah itu baru jujur Osama bin Laden tidak terlibat. Ya, Al-Qaeda tidak ikut membajak ini, tidak ada. Baru sekarang kenapa? Karena mereka butuh dengan minyak yang ada di Afghanistan. 1995 Amerika kehabisan cadangan minyaknya. Minyak ruh bagi Amerika, kan? Nah, satelit menunjukkan minyak yang ada di Afghanistan bisa memperpanjang umur Amerika 150 tahun ke depan. Tapi bagaimana bisa? Ada Al-Qaeda di sana, ada Taliban di sana, ada Mullah Umar di sana, ada Usama bin Laden di sana. Ini by proxy mereka. Hancurkan, tuduhkan pada Al-Qaeda. Padahal Usama bin Laden di hari WTC dihancurkan sedang dirawat di rumah sakit Amerika di Dubai, berseberangan dengan gedung CIA. Ngapain nyari-nyari Usama jauh ke Afghanistan? Ini ditemukan oleh komisi 911. Ada datanya di sini, Bapak Ibu. Kalau Al-Qaeda tidak, kalau WTC dilakukan orang dalam Amerika. Saya tidak bicara tanpa fakta, biar mereka yang menuduh saya menjual teori konspirasi, ini ada datanya. Anda tidak melakukan apa yang saya lakukan, Anda tidak bertemu dengan orang yang saya tentu. Saya bertemu dengan mereka yang baru pulang dari Afgan. Saya ambil data-datanya semua, kita pelajari sama-sama di Indonesia, di Jakarta, tahun 2002. Setelah itu kami bakar, karena keberadaan kami diendus oleh, aduh, jangan disebutin. Ini yang terjadi. Kalau Anda belum melakukan apa yang saya lakukan, ya kenapa Anda bicara? Apa ini yang Anda sebutkan teori konspirasi? Anda menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Anda tidak melek musuh-musuh Islam sedang menyerang kita. Anda halangi manusia untuk mengetahuinya. Anda berhadapan dengan kami. Allahu Akbar. Yasudduna an-nasa an sabilillah. Keluar aslinya. Apa tadi saya perlihatkan? Ini saya, Iwan Fila yang mau ini saya sampaikan. Silakan kopi. Ini saya terima dari Amerika. Dan kita, teman-teman tolong terjemahkan. Ya, kita terjemahkan, Iwan Fila. Terbukti di sini. Yang berdosa bertanggung jawab siapa? Perhatikan bagaimana ledakan peristiwa ini terjadi. Angle-nya saja, angle-nya ini bagus sekali. Saya yakin ini sudah ada kamera sebelum kejadian. Masa kok tiba-tiba bisa sehebat itu kameranya, kan? Angle-nya. Terbukti Babel. Babel kalau teruskan data ini akan menemukan hasilnya. Kalau ini dilakukan orang dalam Amerika sendiri, ini data-datanya saya perlihatkan pada Bapak. Kalau saya dituduh berteori tentang konspirasi, silakan. Silakan nilai sendiri. Agar mendukung agenda mereka, memanipulasi masyarakat dengan konspirasi terorisme yang mereka ciptakan untuk mendukung agenda mereka. Absolutely appalled how much people in this country do not think. We are given to understand that an Arabic guy out there up in the mountains financed the most elaborate attack on this country. Americans were killed in New York City, and believing as I do that this thing was a setup job, this is a textbook operation that Nazis used, and they used it over and over again. America has been suckered in one more time. Hasilnya, Komisi Nenon mengatakan. Everybody knows things are bad. Everybody knows things are bad. The dollar by the nickels worth. Ini kejahatan yang mereka lakukan. Inilah terorisme yang sesungguhnya. Rakyat dikorbankan untuk mengundang agenda yang mereka lakukan. Apa agendanya? Ini yang terjadi di pasar kita. Dan di data yang saya punya, Iwapila bisa melihat ada dinamit yang meledak di beberapa tingkatan. Itu sudah sengaja mereka lakukan. Ini detik-detik dia masih hidup. Loh, orang itu mati tertidih. Nah, pada akhirnya mereka mengatakan kalau ini dilakukan orang dalam Amerika sendiri. Nah, saya ada kata-kata itu disebutkan oleh Komisi N11, komisi yang dibentuk oleh Kongres Amerika to find who was behind in this disaster. Bukti lain akan saya tunjukkan. Lalu di mana George W. Bush ketika WTC dihancurkan? Nah, dia berkunjung ke sebuah taman kanak-kanak, disambut dan cerita kambing yang hilang. Ini film saya cut seperti ini. Ada yang aneh tidak, Iwafila? Coba lihat. Ah, itu dia. Bukunya kembali. Ini film saya cut nih, saya post. Dia berkunjung ke taman kanak-kanak. Waktunya masih ada. Ya. Dia cerita kambing yang hilang. Siswi ini. The loss of sound sheep, kambingnya hilang. Cerita, oh yes, I see. Itu dia, begitu, 15 menit. Bukunya kebalik. What does he read? Apa yang dia baca? Apa yang dibacanya? Dan itu bukunya terbalik. Tidak lama kemudian ajudannya datang. Sir, it's call for you. Pak, ini panggilan untuk Anda. Saya yakin yang di HP itu bilangnya gini. Sir, the WTC was destroyed. It well done. Ini terjadi dengan baik. Selesai. Pergi dia, tutup buku. Lalu konferensi pers. Sudah siap tuh meja dan podium. Dia sudah siap di gedung Oval. Entry point yang dia lakukan itu menyakitkan kita umat Islam. Sayang ini tidak ditampilkan, padahal itu yang saya butuhkan. Dia keluh, Bapak Ibu tidak bisa ngomong. Karena entry point yang dia ucapkan menyakiti kita umat Islam. Barangkali Bapak Ibu Iwafila ada yang ngerti bahasa apa, dia tolong kasih tahu saya, ajari saya apa terjemahannya, apa maksud dari apa yang dia ucapkan. Ini kalimatnya sangat keras. Al-khinziru bush arada ayyasubal Qur'an faqad Allahu lisana. Khinzir artinya babi. Al-Hingirbus berarti artinya arada yasubal Qur'ana, dia ingin menghina Al-Qur'an, maka Allah mengikat lisannya. Faqala Allah di sana, dia membanggakan Qur'an. Lalu dia mengatakan, this is the holy Qur'an for Muslim people. Holy book for Muslim people. Taught Muslim people to share terrorism all over the world. Gitu mungkinnya bahasa Inggrisnya ya. Betul gitu? Saya lagi belajar, ini dia apalin. Karena sering apalin jadi seolah bisa, padahal cuma segitu. Dia mengatakan itu, ini kitab suci Al-Quran milik umat Islam. Inilah kitab yang mengajarkan terorisme untuk disebarkan ke seluruh dunia. Dia menuduh Allah mengajarkan terorisme kepada umatnya, kepada hambanya. Tersinggung gak? Kalau kita manusia, tersinggung kan? Allah maha mengetahui, ini ketidaksopanan dia, tidak adabnya dia kepada Tuhan, pencipta dia sendiri. Maka apa yang terjadi? Fa'aqadallahu lisana, la'ya sati ayat takandam ba'da dalik. Allah mengikat lisannya, dia tidak bisa ngomong setelah itu. Kenapa ini tidak viral? Karena media punya mereka juga. You know, ada yang bisa menerjemahkan? Kira-kira bahasa apa ini? Bahasa planet. Turun dia, tidak jadi press release-nya. Dia panggil dokter, ya kunaon tulungan, saya gak bisa ngomong. Itu peringatan dari Allah tuh. Ya maafilah, akhirnya terbukti umat Islam tidak pernah terlibat. Umat Islam selalu menjadi korban dari terorisme. Sebetulnya tidak ada perang atas nama terorisme. Yang ada adalah perang menggunakan isu terorisme. Itu ya, dan korbannya umat Islam. Baik ya maafilah, inilah fitnah akhir zaman. Inilah fitnah akhir zaman. Tapi ada ustaz ngomong sama saya, tanda-tanda akhir zaman adalah munculnya kajian akhir zaman. Masya Allah, ada. Itu tetangga sebelah. Nah, makanya saya ditahzir sama dia.